Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-27 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, al birru husnul khuluqi, yang namanya kebaikan atau kebajikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Sementara yang namanya al-itsm, dosa, adalah sesuatu yang mengusik, yang mengganggu jiwamu, dan engkau tidak suka kalau manusia melihatnya atau mengetahuinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim. وعن وابصه ابن معبد رضي الله عنه قال. Yang hadis yang kedua, yang masih satu tema, satu pembahasan, sehingga Al-Imam An-Nawawi menggabungkan dua hadis ini dalam satu hadis, hadis ke-27 di kitab beliau ini, karena maknanya hampir sama. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, jika tas'alu 'anil birri, engkau datang ingin bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am, aku menjawab, kata wa bisa, iya, aku datang untuk bertanya tentang kebaikan al bir. Qala, maka Nabi menjelaskan apa itu al bir. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa ini tenang dan yang membuat hati tenteram. Itulah kebaikan, membuat jiwa orang yang istiqomah, orang yang soleh, tenang dan juga hatinya tenteram dengan sesuatu tersebut. Maka itulah kebaikan. Wal ithmu mahaka fin nafsi, sementara yang namanya dosa, lawan dari albir, kebaikan, adalah sesuatu yang mengusik jiwa, mengganggu, menggelisahkan jiwa. Wataraddada fis sadri, dan yang membuat bingung, ragu-ragu, bimbang di dalam dada. Dadanya merasa bimbang, ragu, cemas, gelisah. Itulah yang namanya dosa, membuat hati kita enggak tenang, gelisah, Demikian pula yang membuat bergejolak di dalam dada kita, ragu-ragu, bimbang, dan yang sejenisnya. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia telah memberikan fatwa kepadamu bahwa bolehnya hal itu, dan mereka juga sekali lagi memberikan fatwa untuk yang kedua kalinya tentang bolehnya sesuatu tersebut, yang membuat hatimu tidak tenang, jiwamu gelisah. Maka tetap, selama jiwamu tidak tenang, gelisah, walaupun manusia berfatwa itu boleh, maka ketahuilah itu dosa. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ad-Darimi. Hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Ad-Darimi bisnadin hasanin. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah hadis yang hasan yang kami riwayatkan pada dua kitab musnad karya dua imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi, dengan sanad yang hasan. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, Ali Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan, kebajikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Al-birru kalimatun tadullu alal khairi wa kathratil khair. Yang namanya al-birru, kebaikan, adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada kebaikan dan banyaknya kebaikan. Wa husnul khuluqi, sedangkan pengertian akhlak yang baik adalah ya'ni ayyakuna insanu wasi'al bali munsyariha munsyariha sadri mutma'innal qalbi hasanal muamalati. Akhlak yang baik adalah maksudnya seorang kondisinya, keadaannya lapang, hatinya lapang, keadaan dia lapang, kondisi dia lapang, dan dadanya juga lapang, kondisinya lapang, dadanya luas, dan hatinya tentram, tenang, serta bagus muamalahnya, interaksinya, pergaulan dia bagus bersama yang lainnya. Itu pengertian akhlak yang baik. Seseorang hatinya lapang, dadanya luas, hatinya tentram, dan baik pergaulannya. Ulama yang lain menyimpulkan akhlak yang baik, berwajah yang ceria, memberikan kebaikan yang dia mampu dengan ucapan dia, dengan tenaganya, hartanya, dan yang lainnya. Yang ketiga, menahan diri, jangan sampai mengganggu, mendzalimi orang lain. Yang keempat, bersabar di saat diganggu atau dizalimi orang lain. Ini empat hal yang merupakan akhlak yang baik. Kalau seorang memiliki empat hal tersebut, maka dia telah memiliki akhlak yang baik. Fayaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, innal birra husnul khuluqi. Sesungguhnya yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Fa idza kana insanu hasanal khuluqi ma'allahi wa ma'ibadillahi hasala lahul khairul katsir wa nasyaraha sadruhu lil Islam. Maka apabila seorang akhlaknya baik, baik bersama Allah, yakni dalam beribadah kepada Allah, ibadahnya bagus, khusyuk maksimal sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan juga baik akhlaknya bersama hamba-hamba Allah dengan melaksanakan empat hal tadi, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan dadanya akan lapang terhadap Islam, akan semakin cinta kepada Islam dan semangatnya semakin tinggi untuk belajar Islam, mengamalkannya dan membelanya. Wa tuma'anna qalbuhu bil imani, dan saya hatinya akan tentram dengan keimanan, imannya semakin kokoh, semakin sempurna, karena memang itulah keutamaan dari akhlak yang baik. Yani dengan akhlak yang baik seseorang menjadi sempurna iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, maka semakin sempurna imannya. Wa khalaqan nasa bi khuluqin hasanin, dan dia akan mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa amal ithmu, sementara yang namanya dosa, fa bayyanahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu annahu mahaka fi sadrika. Sementara yang namanya dosa adalah dijelaskan di sini oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya dosa adalah sesuatu yang musik, mengganggu, menggelisahkan dadamu, membuat dadanya bergejolak, gelisah, tidak tenang, bergetar, gemetar, tidak karuan, perasaannya tidak nyaman, dan yang sejenisnya. Wa huwa yukhatibu an-nawasa ibn Sam'an. Hadis ini ditujukan kepada An-Nawas bin Sam'an, karena yang bertanya adalah beliau, An-Nawas bin Sam'an, atau yang mendapatkan hadis ini, atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah An-Nawas bin Sam'an. Kata Nabi, yang namanya dosa adalah apa yang mengusik pada jiwamu. Hadis ini ditujukan kepada An-Nawas bin Sam'an, atau yang diajak bicara oleh Nabi dalam hadis ini adalah An-Nawas bin Sam'an. Wan-Nawasu ibnu Sam'ana sahabiyun jalilun. Sementara An-Nawas bin Sam'an adalah sahabat yang mulia, sahabat yang agung. Fala yahiku fi nafsi wa yataraddadu fi nafsi wa la ta'manuhu an-nafsu illa ma kana ithman. Maka tidaklah sesuatu mengusik pada jiwa An-Nawas bin Sam'an dan yang membuat bimbang jiwanya, ragu jiwanya, dan membuat jiwanya tidak merasa nyaman, tidak tentram, tidak tenang, kecuali itu adalah dosa. Walihada qala, karena inilah Nabi mengatakan mahaka fi nafsika, yang namanya dosa adalah sesuatu yang mengusiknya, menggelisahkan jiwamu. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nasu, dan kau tidak suka kalau manusia mengetahuinya. Sehingga barometer dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan seorang itu bagi orang yang bertakwa, orang yang istiqamah, orang yang soleh. Wa amma ahlul fisqi wal fujuri fa innal athama la tahiku binufusihim. Sementara orang-orang fasik yang biasa berbuat dosa besar, dan orang-orang yang biasa berbuat dosa kemaksiatan al-fujur, maka sesungguhnya dosa-dosa yang mereka lakukan atau yang ada pada mereka tidak membuat jiwa mereka terusik, tidak mengusik jiwanya, tidak menggelisahkan jiwa-jiwa mereka. Wala yakrahuna ayyattali'a 'alaiha an-nasu, dan mereka enggak benci ketika manusia mengetahuinya, melihatnya, merasa nyaman, merasa biasa, tidak gelisah, tidak malu, tidak benci ketika manusia mengetahui mereka bermaksiat. Hatinya merasa nyaman dengan maksiat yang dilakukannya. Bal ba'duhum yatabajjahu wa yukhbiru bima yasna'u minal fujuri wal fisqi. Bahkan sebagian mereka bangga dan memamerkan dosa yang mereka lakukan, bangga dengan dosa yang mereka lakukan, dan menceritakan dosa-dosa dan kefasikan yang telah mereka lakukan, diceritakan kepada orang lain. Ini menunjukkan bukan hanya tenang, nyaman, tapi membanggakan. Maka ini tentunya menjadikan dosanya lebih besar, bahkan tidak akan dimaafkan. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin, kata Nabi. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku bisa dimaafkan, diampuni kesalahan dan dosanya, kecuali al mujahirin, orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa di khalayak ramai. Termasuk al-mujahirin adalah dia berbuat dosanya di tempat yang tersembunyi, tapi dia ceritakan kepada orang lain, bahkan dia bangga. Ya jelas lebih layak dikatakan mujahirin, bahkan lebih parah. Karena apa? Membanggakan, bukan hanya cerita. Walakinnal kalama huna anir rajulil mustaqimi, tetapi pembicaraan kita di sini adalah tentang orang yang istiqamah, orang yang bertakwa, orang yang saleh. Maka fa innahu idza hamma bi sayyi'atin hakadzalika fi nafsihi, maka orang yang istiqamah, orang yang bertakwa, yang saleh, ketika ada keinginan berbuat jelek, berbuat dosa, maka hal itu, keinginan berbuat dosa, akan membuat jiwanya terusik, akan mengusik, mengganggu, menggelisahkan jiwanya, membuat jiwanya enggak tenang ketika ada keinginan berbuat dosa, terbetik untuk berbuat dosa, maka hal itu membuat jiwanya tidak tenang. Wa kariha ayyattali'a an-nasu 'ala dzalika, dan dia enggak suka kalau manusia mengetahuinya, mengetahui niatan jelek tersebut. Maka kita ketahui itulah yang namanya dosa, sesuatu yang membuat jiwa orang yang bertakwa, orang istiqamah, tidak tenang, gelisah, dan gak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Wa hadzal mizanul ladzi dzakarahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, inilah timbangan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innama yakunu ma'a ahlil khairi wassalahi. Bahwasanya pengertian dosa itu yang telah disebutkan tadi itu bagi orang yang baik dan orang yang soleh. Maka bagi orang yang soleh, yang namanya dosa adalah sesuatu yang mengusik, yang menggelisahkan jiwanya, dan dia gak suka kalau manusia mengetahuinya. Wa mislul hadithi, dan yang seperti hadis ini adalah hadis yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, hadis ke-27 ini, yaitu an Wabisah ibni Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qala, dia berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku belum sempat berbicara, belum bertanya, tetapi Nabi langsung menegaskan, jita tas'aluni anil birri, engkau datang untuk bertanya kepadaku tentang kebaikan? Qultu na'am, kata Wabisah, iya, aku datang untuk bertanya tentang kebaikan. Qala istafti qalbaka, maka Nabi menjelaskan, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya'ni la tas'al ahadan was'al qalbaka, maksudnya janganlah engkau bertanya kepada siapapun, namun bertanyalah kepada hatimu. Wa talub minhul fatwa, mintalah fatwa kepada hatimu. Sekali lagi, hati orang yang bertakwa. Karena yang datang ini adalah sahabat yang mulia, Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihi qalbu, yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa itu tenteram, tenang. Demikian pula yang membuat hati itu tenang dan tenteram. Famata wajadta nafsaka mutma'innatan wa qalbaka mutma'innan illa syai'in fahadha huwal birru faf'alhu, maka kapan saja engkau dapati jiwamu tenang, tenteram, demikian pula engkau dapati hatimu tenang dan tenteram kepada sesuatu, maka berarti sesuatu tersebut adalah kebaikan, maka silakan kerjakan sesuatu tersebut. Sekali lagi, ini bagi orang yang bertakwa, yang mana sesuatu tersebut dia sudah mengetahui hukumnya. Sesuatu yang bisa diketahui dengan hati dia yang baik, bukan sesuatu yang perlu pembahasan ilmiah. Kalau dia belum tahu, maka ya harus tanya. Ini sifatnya sesuatu yang dia sudah tahu, kemudian ada sedikit keraguan, halal haram, maka silakan, bagaimana hatimu tenteram tidak dengan hal tersebut? Ketika gelisah, merasa enggak nyaman, berarti itu dosa, tinggalkan. Sesuatu yang membuat ragu, bimbang dan gelisah jiwa kita, maka tinggalkan hal itu. Ini jiwa bagi orang, jiwa orang yang bertakwa, yang istiqomah. Wal ismu mahaka fi nafsika, bagaimana sebaliknya, ketika kita merasa ini yakin baik halal, dia mengetahui dalilnya, maka dan dia tenang dengannya, silakan kerjakan. Wal ismu mahaka fi nafsika ay fi nafsi wa taraddada fi sadri, fa idza ra'aita hadha syai'a haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika fahuwa ithmun. Dan sebaliknya, yang namanya al-ithm, dosa, adalah sesuatu yang mengusik jiwamu, yakni mengusik jiwa dan membuat atau mendatangkan keraguan, kebimbangan dalam dada, tidak tenang, tidak tentram, berkecamuk dalam dadanya. Maka apabila engkau melihat hal ini, sesuatu tersebut mengusik jiwamu dan membuat ragu dalam dadamu, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah dosa. Qala wa in aftaka an-nasu aftauka, walaupun manusia telah memberikan fatwa kepadamu dan untuk yang kedua kalinya mereka berfatwa kepadamu tentang bolehnya perbuatan tersebut. Yani in aftaka an-nasu bi annahu laisa fi ithmun wa aftauka maratan ba'da ukhra, yani walaupun manusia telah memberikan fatwa kepadamu bahwa perkara tersebut tidak mengandung dosa, dan sekali lagi mereka berfatwa kepadamu tentang bolehnya perbuatan tersebut. Wa hadza yaqa'u katsiran, dan ini sering terjadi. Tajidul insana itaraddadu fi syai'i wa la yatma'innu ilaihi wa itaraddadu fihi wa yaqulu lahu an-nasu hadza halalun wa hadza la ba'sa bihi lakin lam yansharih sadruhu bihadza wa lam tatma'inna ilaihi nafsuhu fayuqalu mithlu hadza innahu ithmun fajtanibhu. Dan ini sering terjadi, dan yang kau jumpai seseorang ragu dan bimbang terhadap sesuatu dan jiwanya, hatinya enggak tenang, bahkan bimbang dengan sesuatu tersebut. Sementara manusia mengatakan kepada dia, ini halal, ini boleh, tidak mengapa. Akan tetapi tetap dadanya enggak tenang, enggak tentram, enggak lapang, dan juga jiwanya enggak tentram. Maka kita katakan perbuatan seperti ini atau sesuatu yang kondisinya seperti itu, maka berarti itu adalah dosa. Oleh karena itu, jauhi sesuatu yang membuat jiwa seorang hamba istiqamah tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak tentram, maka tinggalkan. Karena hal itu adalah dosa. Ini banyak contohnya, sesuatu yang membuat seseorang yang baik gelisah hatinya, maka ketika itu tinggalkan. Kalau memang dia harus bersikap atau memberikan keputusan di saat itu, nggak bisa bertanya kepada orang lain, maka tinggalkan. Kalau dia ingin lebih mantap, ya bisa tanya kepada yang lainnya supaya lebih tenang. Tetapi seringnya kita dihadapkan kepada sesuatu yang dibutuhkan tindakan segera, sikap segera. Maka lihatlah kepada hati kita. Qala wa min fawaidi hadzal haditsi walladzi qablahu, di antara faedah hadis ini dan juga hadis yang sebelumnya, fadilatu husnil khuluqi, tentang keutamaan akhlak yang baik. Dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Bahwasanya akhlak yang baik adalah albir, albirru husnul khuluq. Haitsu ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam husnul khuluqi wal birr. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam telah menjadikan bahwasanya akhlak yang baik adalah kebaikan itu sendiri. Albirru, ya intinya atau di antara unsur yang utamanya adalah akhlak yang baik. Seseorang dia akan berakhlak yang baik dan maksimal akhlaknya ketika dia punya akidah yang baik. Akidahnya baik akan memunculkan akhlak yang baik. Wa min fawaidi aidan, di antara faedah hadis ini juga, yang pertama, anna mizan al-ithmi ay yahika bin nafsi wa la yatma'inna ilaihi al-qalbu, bahwasanya timbangan dosa, timbangan yang dengannya kita bisa menilai sesuatu itu adalah dosa, yaitu kalau sesuatu tersebut mengusik, mengganggu dan menggelisahkan jiwa, dan tidak dan membuat hati tidak tenteram. Mengusik jiwa dan membuat hati tidak tenteram, tidak tenang, maka itulah dosa. Yang kedua, annal mu'mina yakrahu ayyattali'an nasu ala uyubihi bikhilafil mustahdiri alladhi la yubali fa'innahu la yahtammu idha tala'a an-nasu ala uyubihi. Bahwasanya seorang mukmin, yakni orang yang baik imannya, yang istiqomah, dia akan benci atau tidak suka kalau manusia mengetahui, melihat aib-aibnya, kekurangan-kekurangan dia ataupun dosa-dosanya. Berbeda dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan peduli karena dia tidak akan perhatian dan tidak akan peduli kalau manusia mengetahui aib-aibnya. Ini orang yang fasik, orang yang sudah sangat lemah imannya, yang dia merasa nyaman dengan dosa dan tidak peduli kalau dosa yang dia lakukan diketahui manusia. Bahkan lebih parah dari itu, dia merasa bangga dengan dosanya. Jelas ini sudah parah hatinya, bisa dikatakan hampir mati kondisi hatinya tersebut. Yang ketiga, firasatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu ata ilaihi wa bisa faqala jita tasalu anil birri. Adanya firasat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tajam, yakni nabi punya firasat yang tajam. Jelas nabi firasatnya paling tajam karena beliau paling bertakwa, bukan mengetahui yang gaib tapi melihat korinah-korinah. Wah, ini datang ingin bertanya tentang kebaikan. Kalau nabi misalkan tahu, ya bisa jadi diberitahu oleh Allah tentang kondisi seorang, tujuan orang yang datang. Tetapi kalaupun tidak diberitahu, maka nabi orang yang paling bertakwa, otomatis firasatnya paling baik. Di mana datang kepada beliau wabisoh, lalu nabi mengatakan, engkau datang ingin bertanya tentang kebaikan? Wabisoh menjawab, iya. Menunjukkan firasat nabi yang tajam. Yang keempat, ihalatu hukmi syai'i ila nafsil mutmainnati allati takrahu syarra wa tuhibbul khaira. Bahwasanya hukum tentang sesuatu itu ditujukan kepada jiwa yang tenang, tenteram, yakni jiwanya orang yang bertakwa, yang istiqamah, yang membenci kejelekan dan mencintai kebaikan. Liqalihi, hal ini berdasarkan sabda beliau, al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenteram dan yang membuat hati tenang. Ini bagi orang yang istiqamah, yang bertakwa. Yang kelima, faedah hadis ini, an insana yambaghi lahu ay yanzura ila ma yakunu fi nafsihi duna ma yuftihi an-nasu bihi. bahwasanya seseorang itu sepantasnya dia melihat kepada apa yang ada di jiwanya, melihat, memanfaatkan apa yang ada pada jiwanya, pada hatinya, bukan melihat atau berpatokan pada komentar, pendapat dan fatwa manusia. Faqad iftihi an-nasu alladziina laa 'ilma lahum syai', karena terkadang manusia memberikan fatwa kepadanya dalam keadaan mereka enggak memiliki ilmu sedikit pun tentang apa yang mereka fatwakan tersebut. Lakinnahu yataraddadu fihi wa yakrahuhu. Tetapi orang yang bertakwa ketika dia mendapati dirinya bimbang ragu dan membenci sesuatu, famithlu hadza la yarji'u ila fatwan nasi lahu wa innama yarji'u ila ma indahu. Maka ketika dia mendapati jiwanya ragu, tidak tenang terhadap sesuatu, maka pada kondisi atau perkara yang seperti ini dia tidak boleh merujuk, tidak boleh bersandar kepada fatwa manusia, namun dia harus bersandar kepada apa yang ada pada dirinya, pada hatinya, pada jiwanya. Ya, seperti seseorang yang dia ingin memiliki kendaraan bermotor, kemudian dia membelinya dengan cara kredit, mencicil misalkan. Ada yang mengatakan tidak masalah, yang penting engkau jangan telat bayarnya. Tapi akadnya akad riba, yakni kalau engkau telat dendanya sekian persen. Nah, dari akadnya sudah enggak boleh, sudah enggak syar'i. Ya, merasa bingung. Ada yang mengatakan tidak masalah, yang penting usahakan tidak telat bayarnya, nyicilnya. Nanti kan kalau gak telat kamu gak bayar riba, gak bayar bunga, gak masalah kan. Nah, tapi dia bingungnya ini sudah akadnya ditulis kalau telat ada denda sekian persen. Ini kan akad riba. Yang pertama sudah jelas akadnya riba. Yang kedua, siapa yang menjamin gak telat? Mungkin kita punya uang banyak, tapi kebutuhan kita juga mungkin mendadak banyak, tiba-tiba gak bisa bayar telat, gak ada yang menjamin. Ya. Maka walaupun ada manusia mengatakan boleh, tetap kita katakan jangan. Dengan dua alasan tadi. Yang pertama, akadnya sudah akad riba. Kalau telat, denda. Itu jelas jual beli yang gak boleh. Kalau nyicil ya gak boleh ada telat riba, apa denda, gak ada. Ya kalau telat ya dikasih tangguh, namanya orang utang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu salah satu contoh tentang sesuatu yang mungkin manusia banyak mengatakan boleh. Demikian pula yang lainnya. Contohnya beli barang, dia bukan penjual, tapi dia siap menerima pesanan-pesanan. Dia modalnya uang yang banyak. Yang pesan mobil siap dia belikan, yang pesan alat-alat rumah tangga siap dia belikan. Dengan uang dia belikan, kemudian dia jual dengan kredit. Maka seperti ini harus hati-hati, jangan dia terjerumus dalam akad ataupun praktek yang tidak syar'i. Boleh dia menjual dengan kredit sesuatu yang diinginkan oleh orang, tapi syaratnya tidak boleh ada perjanjian sebelumnya atau tidak ada ilzam. Ilzam itu mengharuskan. Ya, karena dia bukan penjual sebenarnya. Kalau dia penjual seenak, dia beli barang banyak, tinggal orang datang, silakan pilih yang mana pak. Ya, jelas dia jualan barang. Ini dia nggak jualan barang, dia siap membelikan, itu masalahnya, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini jelas harus hati-hati ya, jangan sampai dia memaksa. Kalau sifatnya dia nggak maksa, nggak masalah. Saya ingin kulkas, ya silakan. Merek apa ini? Ya, saya belikan. Nih pak, barangkali cocok. Oh gak cocok, ya gak apa-apa, dia tawarin ke yang lain. Nah itu yang namanya jual beli asli. Tapi kalau bapak sudah janji, udah pengen kulkas pun gak jadi pak, gak boleh nih. Nah itu namanya maksa, gak boleh. Jangan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ke 6 faedah yang terakhir sini, annahu mata umkinal ijtihadu fa innahu la ya'dilu ila taqlidi. Kapan saja masih memungkinkan untuk berijtihad, masih kita bisa berijtihad pada diri kita, maka tidak boleh kita taklid, mengikuti pendapat orang. Selama kita mampu untuk berijtihad, untuk bisa menyimpulkan dari diri kita sendiri, ini dengan memanfaatkan hati kita, hati yang masih insyaallah fitrah, tahu ilmunya, membuat sesuatu yang ada sesuatu yang membuat kita gelisah, berarti itu hati kita enggak tenang. Nah, itu jadikan sebagai dasar untuk ijtihad. Kalau enggak tenang, berarti kesimpulannya kata Nabi itu dosa, tinggalkan. Jangan pindah kepada pendapat orang, taklid, membebek atau mengikuti pendapat orang yang enggak jelas sumbernya. Mengapa liqalihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu, dan sekali lagi untuk yang kedua kalinya mereka memberikan fatwa kepadamu, maka kata Nabi tetap itu dosa, selama hal itu membuat jiwa hati orang yang bertakwa, yang istiqomah, tidak tenang, gelisah, mengusik jiwanya, maka berarti itu tanda perbuatan yang membuat dia tidak tenang itu adalah dosa, walaupun manusia berfatwa boleh begitu. Ini menunjukkan yang diutamakan adalah ijtihad dari pribadi terlebih dahulu, dari orang yang bertakwa, orang yang masih di atas fitrah begitu. Maka itu yang dia lakukan terlebih dahulu. Namun kalau dia mampu untuk bertanya, ya alhamdulillah kepada orang yang berilmu, yang dia memang mengerti ilmunya dan dia tidak sembarangan berfatwa, maka boleh sebagai pertimbangan untuk lebih menenangkan jiwanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Selesai pembahasan hadis yang ke-27 insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-28. إذا أخي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.